Astaghfirullah wa astaghfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin kawan-kawan para pendengar di rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, kemudahan, yang dengan itu kita alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita bisa isi waktu menunggu satu sholat dengan sholat yang berikutnya dengan duduk bermajlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu ta'ala. Maka barakallahu rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan nikmat yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk memanfaatkan waktu-waktu kita, usia-usia kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk belajar ilmu agama, digunakan untuk beribadah kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Bahkan dari hamba-hambanya yang mukmin sekalipun Allah Subhanahu wa taala pilih dari mereka siapakah yang berhak untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, menambahkan pahala-pahala mereka, keutamaan-keutamaan mereka dengan mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kenikmatan yang harus benar-benar kita jaga dan kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala terus melanggengkan nikmat yang besar ini pada diri kita. Para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih membaca bab tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalim, haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan setiap perbuatan zalim yang pernah kita lakukan kepada orang lain, hak-hak yang pernah kita ambil dari orang lain, diperintahkan bagi kita semua untuk mengembalikannya. Kemarin kita membaca hadis, atau pada pertemuan sebelumnya kita membaca hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mablamatun li akhihi, barang siapa yang di sisinya memiliki kezaliman terhadap saudaranya, yakni dia pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi aw min syai'in, baik itu kezaliman terkait dengan harga dirinya atau terkait dengan hal yang lain, harta, kehormatan dan yang lainnya, atau darahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyatahallalhu minhul yauma, maka hendaklah dia meminta kehalalannya dari orang yang telah dia zalimi tersebut pada hari ini, yaitu ketika hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat dinar, demikian pula dirham, tidak bermanfaat harta orang-orang yang memiliki harta, tidak bermanfaat ketika jabatan orang-orang yang memiliki jabatan, tidak bermanfaat ketika itu dunia bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia memiliki apa yang dia miliki, bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar wala dirham atau apapun nama mata uang itu. In kana lahu amalun salih, ketika itu cara membayarnya hanya jika dia memiliki amalan saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Kalau dia punya amal saleh di dunia, dia rajin salat, di dunia dia rajin puasa, dia rajin sedekah, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak, untung dia awalnya. Namun di sisi lain dia banyak melakukan dosa kezaliman terhadap sesama manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun kecuali dengan cara qisas atau dengan cara mengembalikan haknya. Maka pada hari kiamat akan diambil sesuai kadar kezalimannya. Wa in lam yakun lahu hasanatun, namun jika dia tidak memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan, itu dia adalah orang yang jelek, orang yang jahat, di sisi lain dia banyak melakukan kezaliman, maka diambillah dosa-dosa dari orang yang dia zalimi, lalu dipikulkan dosa itu kepada dirinya. Maka akhir perkaranya tentunya dia akan dimasukkan ke dalam api an-nar. Maka barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sedikit tentang makna hadis ini. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan. Fa'ikanat bin nafsi, jika kezalimannya itu yang berkaitan dengan jiwa, kemarin sudah disebutkan bahwa zahir hadis ini bisa dipahami dari hadis ini, dari zahir hadis ini wajib juga bagi seseorang untuk meminta kehalalan dari kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya, bahkan dalam perkara kehormatan sekalipun, menggibahinya. Sawa'un alima aw lam ya'lam, baik orang itu mengetahui atau tidak mengetahui, tapi nanti akan dibahas ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa in kana bin nafsi, jika kezaliman itu dilakukan terkait dengan jiwa seseorang atau diri seseorang, an yakuna qad jana alaihi, seperti dia telah berbuat jahat terhadap diri orang lain, atau darabahu hatta jarahahu, dia memukulnya hingga terluka, ini kezaliman. Maka hati-hati, memukul juga bagian dari kezaliman. Au qata'a 'udwan min a'dha'ihi, atau memotong salah satu dari anggota tubuhnya. Au qatala lahu qatilan, atau bahkan membunuh seorang jiwa atau seorang muslim. Fa innahu yatahallal minhu bi an yumakkin sahibal haqqi min al-qisas. Maka dia minta kehalalan orang tersebut dengan cara membiarkan orang yang diambil haknya tersebut untuk mengkisosnya, mengkisos dirinya, atau seumpama dari ahli warisnya. Kalau dia sudah membunuh, maka beri kesempatan mereka untuk mengkisosnya dengan cara dibunuh juga. Atau kalau melukai, maka membiarkan mereka untuk membalasnya juga. Pernah memukul, maka diberi kesempatan. Silakan pukul sebagaimana saya dahulu memukul kamu. Atau seumpama mencambuk, silakan cambuk saya sebagaimana saya dahulu mencambuk kamu. Hal ini dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada para sahabatnya untuk membalas beliau seandainya beliau pernah melakukan kezaliman terkait dengan hal fisik. Beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat, siapa yang mau memukul atau hal yang lain seandainya ada. Nah, ini bagian dari minta kehalalan. Au man badala dia in lam yakun al-qisas, atau memungkinkan sahibul hak, orang yang memiliki hak tersebut, untuk meminta diyat bagi dia jika itu bukan bagian dari qisas. Al-muhim, jika yang berkaitan dengan jiwa, maka diqisas atau dengan cara dibayar diyat, membayar penggantinya. Intinya barakallahu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dia meminta kehalalannya. Kehalalan sini bukan cuma kata maaf ya, karena biasanya seorang yang salah sangat mudah mengucapkan kata maaf, afan, afan ya, maaf, maaf saja, kata maaf di lisan saja. Tidak semua kesalahan cukup dengan kata maaf. Maka barakallahu rahimani wa rahimakumullah, diberi kesempatan orang-orang yang pernah dia zalimi untuk mengambil hak yang pernah dilakukan kepadanya. Amma in kanat fil mali, adapun jika kezaliman itu terkait dengan harta, terkait dengan harta, fa innahu yu'tihi mala. Adapun jika kezaliman itu berkaitan dengan harta, maka hendaknya dia memberikan kepadanya harta miliknya, seperti yang pernah dia ambil, dia berikan kembali. Kalau pernah mengambil uang 5 tahun yang lalu 50 ribu, maka harus dikembalikan juga. Ini dahulu saya pernah minjam atau mengambil uang 50 ribu, atau seumpama uang 5.000 rupiah dikembalikan jika itu diambil tanpa izin, atau barang ini mal, harta juga termasuk di antaranya, barang meminjam cangkul belum dikembalikan, ini termasuk dari kezaliman, termasuk dari kezaliman. Atau minjam barang-barang rumah tangga, rumah, mungkin piringnya, wajannya, alat-alat memasaknya, pernah dia pinjam karena dia barangkali ada acara pesta, dia pinjam dari tetangganya, lupa mengembalikan, maka itu kezaliman yang telah pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya satu buah piring saja. Jangankan satu buah piring, atau yang lebih ramah dari itu, lebih kecil dari itu, walaupun seberat biji zarrah sekalipun, seberat biji sawi, tadi mengartikan seperti telur semut sekalipun, kalau pada hari kiamat kita akan melihatnya. Maka barakallahu rahimakum Allah, jangan pandang kecil besarnya suatu kesalahan yang kita lakukan. Idza kana indahu malun li ahadin, jika memang dia memiliki tanggungan harta bagi orang lain, maka wajib bagi dia untuk memberikannya kepada pemiliknya. Atau seumpama dia berhutang belum dikembalikan, ini juga kezaliman, maka dia harus mengembalikan uang tersebut. Ba'in ghaba'an huwa lam ya'rif makanahu wa aysa minhu fa'innahu yatasaddaqu bihi anhu. Jika orang yang dia zalimi tersebut menghilang, tidak diketemukan, tidak diketahui tempatnya, sekarang tinggal di mana, wa ayyisa minhu, dia sudah putus asa mencarinya, dicari-cari tidak dapat, cari informasi ke sana sini ke desa umpama tidak dapat, maka bagaimana caranya? Orangnya masih hidup, cuma pindah jauh ke Jakarta seumpama, tahu kita sudah di Jakarta, maka bagaimana cara mengembalikannya? Fa innahu yatasaddaq bihi anhu, maka dia mengembalikannya dengan cara menyedekahkan harta tersebut atas namanya, bukan atas nama kita. Ya Allah ini saya bersedekah, bukan. Ya Allah ini sedekah untuk si fulan, saya sudah cari-cari enggak dapat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu wa yu'addi ila sahibil haqqi haqqahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, dan Allah akan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya. Ini akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih ketahui. Kita sedekahkan harta tersebut, barangkali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang yang kita hutangi tadi kelimpahan rezeki, kemudahan rezeki, lebih banyak rezekinya, sebagai bentuk untuk mengembalikan hak yang kita pinjam dari. Ini Allah yang subhanahu wa ta'ala yang akan mengembalikannya kepada pemilik harta. Adapun kita sudah berusaha baik, atau sudah berusaha semaksimal mungkin mencari tidak dapat, maka disedekahkan. Wa in kana qad mata ay sahibul haqq, dan jika orang yang memiliki hak tadi telah meninggal dunia, fa innahu yusiluhu ila warathatihi, maka harta tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Kalau yang kita zalimi tadi, kita pinjami duitnya, belum kita kembalikan, kita pinjami barangnya, belum dikembalikan, meninggal dunia, maka cara mengembalikannya adalah dengan memberikannya kepada ahli warisnya. لِأَنَّ الْمَالَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَنْفَتِلُ إِلَى الْوَرْثَةِ, dikarenakan harta setelah meninggalnya pemilik harta akan berpindah kepada ahli waris, sehingga kita temui ahli warisnya. Dahulu saya pernah pinjam ini kepada bapak seumpama sudah meninggal, ini dikembalikan. Ini kalau sudah meninggal diketahui ahli warisnya, maka dikembalikan kepada ahli waris. Apakah sudah bisa mengembalikan haknya? Insya Allah sudah bisa, karena harta yang dari milik orang yang sudah meninggal maka dia milik ahli warisnya. Fa in lam ya'lamhum bi an jadilahu wa la yadri anhum tasaddaq wa bi anhum. Namun jika dia juga tidak mengetahui di mana ahli warisnya, maka dia sedekahkan harta tersebut atas nama orang yang sudah meninggal tadi. Sama dengan yang pertama yang masih hidup. Kalau yang pertama tadi gambarannya masih hidup orang yang kita pinjami, orang yang kita ambil haknya, namun kita cari-cari gak dapat. Karena dia masih hidup, maka harta itu tidak diberikan kepada ahli warisnya. Seumpama ahli warisnya pun gak tahu di mana ini pemilik harta, dia pergi seumpama gak balik-balik. Karena dia masih hidup, tidak diberikan kepada ahli waris yang disedekahkan atas namanya, maka Allah akan menyampaikan kepada orang tersebut. Tapi kalau sudah meninggal diberikan kepada ahli waris, kalau ahli warisnya enggak ada, maka Allah, maka disedekahkan atas namanya, atas nama yang kita ambil hartanya. Ya Allah ini sedekah atas nama sifat. Wallahu ya'lamuhum wa yu'tihim haqqahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana keberadaan mereka dan akan memberikan harta itu kepada mereka, atau menyampaikan harta titipan itu kepada mereka. Nah, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika keberadaan itu berkaitan dengan harta, sehingga bisa kita ambil pelajaran di sini, bagaimanapun alasannya, maka hak terkait dengan harta itu harus dikembalikan. Walaupun orangnya sudah tidak ada, maka dengan cara disedekahkan atas nama. Seumpama kita pinjam barang, ya kira-kira berapa harga barang itu, kemudian kita sedekahkan. Cari sedekah yang terbaik, sedekah jariah, seumpama untuk ma'had ini, untuk tempat belajar. Ini sedekah ya Allah atas nama si bulan dahulu saya pernah pinjam ini, tapi orang tidak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dan akan menyampaikan pahala dari sedekah tersebut kepada orang yang kita ambil haknya. Al-Muhim, bagaimanapun kondisinya harus tetap dikembalikan walaupun dengan cara mendekatkan atas namanya. Amma ingkana fil irdi. Adapun jika kezaliman itu berkaitan dengan harga diri, kehormatan, seperti seseorang qad sabba syakhsan fi majlisin aw iktabahu. Terkait dengan harga diri, seperti seumpama seseorang mencela orang lain di sebuah majelis. Majelis ini maksudnya tempat kumpul-kumpul, tempat duduk-duduk berdua, bertiga, di situ dia ngobrol. Yang diobrolin bukan ilmu, yang diobrolin bukan perkara dunia yang mubah-mubah, tapi ngobrolin orang, aib orang, keluarga orang. Ini adalah kezaliman terkait dengan harga diri. Au irtabahu, atau menggibahinya. Menggibahinya batasannya, kita sudah pernah baca hadis Abu Hurairah. Tahukah kalian apa itu gibah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzikru ka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Apa yang tidak dia sukai, sesuatu tentang dirinya yang dia tidak suka, dia kita menyebutkan, maka itu gibah. Walaupun kita katakan dia pendek, dia tinggi, dia tidak suka seperti itu gibah, haram. Itu kezaliman. Fala budda an yatahallala minhu idza kana qad alima bi annahu sabbahu. Bagaimana cara bertobat dari jenis kezaliman seperti ini? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, idza kana qad alima bi annahu sabbahu, maka wajib meminta maaf kepadanya jika dia mengetahui bahwa kita telah mencelanya. Kita ngobrol-ngobrol sama orang, kita jelek-jelekkan dia, ternyata yang dengar ngaku sama yang kita jelek-jelekkan tadi. Biasanya kan di majelis seperti yang ini duduk sama ini, cerita dia tentang yang digibahi, besok yang dengar duduk sama yang digibahi, cerita kemarin pulang atau pulangan ngomongin kamu gitu. Ya, ini biasa seperti ini. Makanya hati-hati para ikhwah, terkhusus para ummahat, hati-hati lisan kita, jaga lisan kita. Kalau duduk berdua, bertiga, ngobrol, ngobrollah dalam perkara-perkara yang baik. Atau setidaknya ngobrollah perkara-perkara yang mubah, tentang pekerjaan rumah, tentang ini, bagaimana cara masak, sayur ini, sayur itu. Gak masalah. Jangan dalam perkara-perkara yang membahayakan, nyerempet-nyerempet. Bahkan para ulama pun mengatakan kalau itu perkara mubah, lebih baik diam saja, tinggalkan. Karena terkadang yang mubah ini, atau bahkan kebanyakan, awalnya membicarakan perkara yang mubah, namun bisa nyerempet-nyerempet kepada perkara yang haram. Awalnya cerita tentang sayur, bisa nyerempet tentang orang lain. Nyerempet sayur, oh, kemarin pas saya berkunjung ke tempat si fulan, masak sayur ini asin kali. Sudah nyerempet tentang orang lain. Maka Imam Nawawi dalam akhir bab ini, Bermanahi di akhir kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan jika pembicaraan itu mubah, sebaiknya ditinggalkan. Karena kebanyakan nyerempet kepada perkara yang haram, sehingga akhirnya menjadi haram. Cerita tentang pekerjaan nanti kembalinya juga kepada orang lain, pada rumah tangga orang lain. Cerita tentang kebersihan ya nanti kembalinya kepada keluarga orang lain. Kalau keluarga ikhwan itu atau akhwat itu memang kotor sekali, anaknya enggak terurus, sumpah jalan ke sana kemari. Nah, ini biasa terjadi, hati-hati, hati-hati. Kita harus berusaha menjadi hamba yang baik secara zahir dan batin. Zahir kita sudah alhamdulillah, kita sudah menerapkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah pakai hijab, sudah pakai cadar, yang laki sudah pelihara jenggot, celana cinta, pakai jubah. Ya, tinggal kita berbaiki batin kita. Jangan sampai jenggot panjang tapi bicarakan orang lain. Jangan sampai pakai cadar tapi di majelisnya bicarakan orang lain. Bahkan lebih pedas daripada majelisnya ibu-ibu di luar sana. Ini terkadang terjadi seperti ini, bukan tidak terjadi. Ini terjadi yang seperti ini. Pakai hijab, pakai cadar, pakai jenggot dan lain sebagainya, tapi ketika berbicara, subhanallah, lebih pedas daripada pembicaraan yang lainnya. Sehingga para ikhwah, para ummahat, hati-hati. Ini kezaliman, semuanya akan dimintai kita menjaga oleh Allah. Semua kita berbenah. Ana dan kita semua. Fayadhabu ilaihi wa yaqul, maka hendaknya dia menemuinya kemudian mengatakan kepadanya, ana fa'altu kaza, fa'altu kaza, ya akhi, wahai saudaraku, wahai saudariku, aku pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, sekarang aku datang minta udzur kepadamu. Ini contoh kan sih, walaupun enggak harus seperti ini, tapi namanya meminta udzur itu dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan kata-kata yang keras, kasar, seperti tidak ribo. Fa'in, jika orang itu memberikan udzur, fahadha min ni'matillahi 'alal jami', maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi semuanya. Kita dimaafkan oleh orang yang kita zalimi, itu nikmat. Karena nanti di akhirat sudah tidak ada tanggungan lagi. Apa nanti kemarin anak hilang, padahal tidak hilang, menghilangkan antum untuk mengakali, menghilangkan antum seumpama orang bakhil itu dan lain sebagainya. Allah sekarang minta maaf dan tulis. Sebenarnya alhamdulillah lapang dari enggak apa-apa, ya, biasa manusia buat salah. Anda pun mungkin pernah buat salah sama antum, anda minta maaf juga, alhamdulillah jabat tangan, peluk-pelukan, selesai. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah yaqulu, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah, dan berbuat baik, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbul zalimin, sebenarnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Lalu permasalahannya bagaimana jika orang tersebut tidak memaafkan? Mungkin dia sudah sakit hatinya. Tiba-tiba dengar teman baiknya selama ini duduk, dengar berita dia ngomong-ngomongin tentang dirinya atau keluarganya. Ternyata temanku yang selama ini duduk bersama, di depan senyum tertawa manis ceria, ternyata di belakang yang menikam saya, keluarga saya dibicarakan. Datang kawan tadi minta maaf, gak sudi saya maafkan. Nah, bagaimana seperti ini? Wa illam, jika orang itu tidak memaafkannya, falyu'tihi malan, maka dengan cara dibujuk dengan harta. Kata Syekh, tetap diusahakan dibujuk. Liyashbi'ahu minal ma'i hatta yuhallilahu, agar orang itu bisa senang dengan harta kemudian memaafkannya. Ya, diberi-beri hadiah lah, datang memberi hadiahnya, silaturahminya dihubungkan kembali yang erat. Fa'in apa? Namun kita tetap tidak mau, ditolak semua ini. Fa'inna Allah Ta'ala, kata Syekh, iza alima anna taubatan zalimin taubatun hakikiyatun, Jika orang itu enggan memaafkan, jika orang itu enggan memaafkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimah, maha mengetahui, anna taubatan zalim taubatun haqiqiyah. Seandainya taubatnya orang yang zalim itu adalah taubat yang haqiqiyah, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang akan membuatnya ridho. Di dunia dia tidak bisa membuat orang yang dia gibahi itu ridho, enggak bisa memaafkan, masih marah, masih dendam dia. Tetapi yang ingin meminta maaf ini benar-benar tulus dia menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali-kali enggak ada kata maaf. Kesabaran saya ada batasnya. Pintu sudah tertutup, hati sudah robek, terkoyak, enggak bisa lebih sambung, enggak bisa diperbaiki, kata dia. Kalau seandainya tobatnya benar, maka pada hari kiamat Allah sendiri akan membuat orang itu ridho. Sehingga dia ridho dan akan memaafkannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah ketahui, barangkali dengan memberikan kepada dia derajat yang tinggi, memberikan kepada dia pahala yang besar, sehingga orang itu pun ridho. Ridho saya ya Allah, maka dia diampuni. Dan orang yang meminta maaf tadi pun tidak jadi diambil kebaikan-kebaikannya. Ini barakallahu rahimani wa rahmatullah. Ini berlaku jika orang yang dia jelek-jelekan tersebut mengetahui, orang yang dia gibahi tersebut mengetahui kalau dia sedang atau digibahi. Wa qala ba'dhu ulama fi mas'alati al-'irdi, terkait dengan masalah harga diri ini, sebagian ulama berkata, idza kana al-madlumu lan ya'lam fala hajata an yu'limahu. Namun jika orang yang dizalimi tidak mengetahui bahwa dia dizalimi, maka tidak butuh untuk di tidak perlu untuk diberitahu. Kita mengzalimi orang lain, menggibahi orang lain di majelis berdua seumpama, dia enggak tahu kalau kita gibahi. Dia enggak tahu kalau kita kata-katai. Maka bagaimana cara meminta maaf? Enggak perlu kita datang kepada dia. Jadi kemarin saya gibahi kamu. Saya jelek-jelekkan nama. Kata Syekh, yang seperti ini pala hajatan yu'limahu, dia tidak perlu untuk memberitahunya. Walakin yastaghfiru lahu wa yad'u lahu. Lalu bagaimana caranya? Maka caranya cukup dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan ampunan bagi orang yang dia jelek-jelekkan tersebut. Karena seandainya dia datangi orang tersebut, kemudian dia beberkan semua perbuatannya kemarin, maka akan menjadi besar perkaranya. Permusuhan akan terjadi di antara keduanya. Sementara sebelumnya orang tersebut tidak mengetahui kalau dia dibicarakan. Seandainya dia datang ke rumah, itu rumah sia-sia dalam keadaan dia musim terbang. Banyak hutang, kemudian diceritakan kepada orang, saya dibuat hutang, keluar batang, mana itu. Tapi tak usah berbahaya. Sehingga tidak perlu dikasih tahu, namun hanya perlu kita bertobat dengan benar kepada Allah. Kita mintakan ampunan bagi orang tersebut, kita doakan kebaikan bagi orang tersebut, dan kita memujinya di tempat yang kemarin kita jelek-jelekkan dia. Kita ganti perbuatan jelek kita dengan kebaikan. Kemarin di mana kita menjelek-jelekkan sama siapa, maka kita ganti dengan kebaikan. Diralat itu ucapan kepada orang-orang yang pernah dia ceritakan orang tersebut. Wabidhalika yatahallalu minhu, maka dengan itu dia sudah dianggap telah meminta maaf kepada orang tersebut. Ala innal amra amrun khatirun, kata beliau menutup pembahasan ini. Ketahuilah sesungguhnya perkara ini betul-betul perkara yang sangat membahayakan, perkara kezaliman. Wa hukumun nasi la budda an tu'ta lahu, dan hak-hak manusia benar-benar engkau akan memberikannya kepada mereka, untuk tialahum, memberikan kepada mereka, imma fid dunia wa imma fil akhirah, jika tidak engkau berikan di dunia, maka kelak engkau akan memberikannya di akhirat. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang sepele. Setiap hak orang lain yang ada pada diri kita, apapun bentuknya, seberapapun kecilnya, maka pasti akan kita berikan. Jika tidak di dunia, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya dari kita dan memberikannya kepada orang yang kita ambil haknya. Nah, ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, makna hadis yang disebutkan oleh al-Imam At-Tawawi rahimahullahu taala. Sehingga selagi ada kesempatan, barangkali ada hal-hal yang pernah kita ambil dari orang lain, segera ditunaikan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.